Shalawat Qadariyah itu dikarang oleh Imam Al-Busiri. Beliau banyak sekali mengarang shalawat. Yang terkenal adalah Qasidatul Burdah. So, Qasidah Burdah. Yang mengarang itu Imam Busiri. Kenapa dinamakan Burdah? Burdah itu ridah hijau. Karena ketika beliau mengarang Qasidah Burdah itu, beliau mendapatkan ridah hijau dari Rasulullah SAW. Di antara faedahnya, ada sebuah kitab, ada lupa nama kitabnya itu, ketika Imam Busiri menulis Qasidah Mudhariyah itu, yang dibaca itu, Ya Rabbi Salli Alal Muqtarimin Mudhari Ambiya Jami'ir Ruslima Adukiru, sampai akhir kan. Itu ketika beliau mencatat sampai bait apa itu. Ya Rabbi Salli Alal Muqtar, apa yang mana itu lupa. Itu tiba, beliau lagi nulis di samping pantai, di pinggir pantai. Tiba-tiba ada orang datang dari laut. Ketika datang dari laut, langsung bilang, Ya Busiri, gih, berhenti, jangan kau lanjutkan. Loh, kenapa ada lagi nulis selawat? Kami ini kecapean nulis pahala ya. Yuk, kamu santai dulu. Ya, sudah kami selesai nulis pahala, baru kamu lanjut lagi. Jadi, saking banyaknya pahala itu, Imam Busiri dalam melanjutkan Qasidah Mudhariyah, malaikat itu enggak sanggup mencatat pahala yang didapatkan ketika seseorang membaca selawat Mudhariyah itu. Jadi dibaca selawat Mudhariyah yang dibaca setiap Kamis dan Jumat sore di pondok ini. Kawan-kawan yang lain kalau pengen mengamalkan silakan, fotokopinya ada. Tinggal difotokopi, disebarkan. Kalau majelis taklim yang pendek-pendek yang enggak perlu waktu lama, boleh dibaca. Baik kan? Habis baca pengajian, baca qasidah itu paling 5 menit, 10 menit ya. Paling lama 15 menit kalau lambat benar. Pendek sehingga dapat pahala. Kalau pengen panjang ya baca burdah. Kalau burdah atau semua, ya kan? Mau burdah itu. Nah, itu diantaranya Qasidatul Mudhariyah. Ada namanya Qasidah Muhammadiyah. Banyak tuh selawat-selawat. Bagus semua itu. Itu bagus. Karya Imam Busiri bagus dibaca. Wallahu a'lam bissawab.